Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran yang lalu kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu alif layyina. Nah, dan telah kita bahas pengertian alif layyina, dan disebutkan bahwasanya alif layyina itu adalah alif. Nah, yang sering kita sebut alif itu alif layyina. Nah, di sana juga ada alif yang lain yang disebut dengan alif yabisa. Nah, untuk alif yabisa artinya hamzah yang ditulis di atas alif. Nah, ada kesamaan sebutan alif, kenapa? Karena sama-sama bentuknya tongkat. Nah, untuk memanjang memanjang berdiri ya. Nah, perbedaannya kalau alif layyina tidak ada kepala ain ya di atasnya, tanpa ada tanda kepala ain. Kalau hamzah ada kepala ainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan pernah kita bahas perbedaan ini, yaitu perbedaan tentang alif layyina dan alif yabisa. Kesimpulannya, alif layyina itu adalah alif, alif yabisa adalah hamzah, namun hamzah yang khusus ditulis di atas alif. Nah, baik hamzah di baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Baik alif yabisa ini di awal, di tengah ataupun di akhir, seperti akala, sa'ala atau qara'a. Nah, adapun alif layyina maka tempatnya hanya di tengah dan di akhir, seperti soma, seperti da'a. Nah, dan juga disebutkan pada pelajaran kemarin tentang bentuk alif layyina. Alif layyina kalau di tengah bentuknya selalu berdiri dalam bentuk tongkat aso. Kalau alif layyina itu di akhir kata, maka bentuknya bisa berdiri, bisa juga bengkok. Berdiri seperti tongkat atau bengkok seperti iya. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan juga tentang tempat-tempat adanya alif layyina ya. Ada pada huruf, ada isim mabni, isim ajami, pada fi'il. Nah, dan juga pada isim dan fi'il yang tiga huruf. Nah, yang telah lewat pembahasannya. Sekarang kita lanjutkan ke di fawaid dan tanbihat alif layyina. Nah, silakan dibantu dibaca. Barakallahu fikum. Qala hafizahu ta'ala, di fawaid dan tanbihat alif layyina. 1. Alif atau alif layyina pada isim dan fi'il bukanlah huruf asli, namun perubahan dari wawu dan ya. Jika alif berasal dari wawu, maka ditulis dalam bentuk alif tegak, seperti al-asa dan da'a. Berasal dari al-asawu dan da'awa. Jika alif berasal dari ya, maka ditulis bengkok, seperti al-fata dan roma. Berasal dari al-fatayu dan romaya. Nah, barakallahu fikum. Contoh al-aso untuk isim, contoh da'a untuk fi'il. Nah, al-aso asalnya adalah al-asawu. Alif di situ berasal dari wawu, al-asawu. Nah, kemudian terjadi iklal sorfi, terjadi iklal berkaitan dengan sorof. Apa iklalnya? Iklalnya itu wawu huruf ilat. Wawu itu huruf ilat ya. Berharokat sebelumnya berharokat fathah. Wawu harful huruf ilat berupa wawu, dia itu berharokat dan sebelumnya harokat fathah. Maka hal ini mengharuskan wawu berubah menjadi alif. Al-asawu menjadi al-aso. Seperti juga da'awa. huruf ilat berupa wawu sebelumnya fathah, maka menghendaki berubah menjadi alif, menjadi da'a. Nah, juga yang huruf ilatnya berupa iya, huruf ilat berupa iya, romayu, al-fatayu, al-fatayu. Nah, huruf ilat berharokat sebelumnya harokat fathah, maka berubah menjadi alif, menjadi al-fata. Romaya juga sama. Nah, huruf ilat berharokat sebelumnya fathah, maka berubah menjadi alif, menjadi roma. Nah, barakallahu fikum. Al-asa dan da'a, karena dia berasal dari wawu, maka alifnya ditulis berdiri, tegak. Nah, al-fata dan roma, karena alifnya berasal dari ya, maka ia ditulis dalam bentuk bengkok. Nah, dilanjutkan. Cara mengetahui apakah alif berasal dari wawu, ya, atau dari kedua huruf tersebut adalah dengan melihat pada kitab-kitab bahasa Arab dan keterangan ulama tentang istiqaq atau asal kata. Untuk mendekatkan pemahaman secara sederhana bisa dengan kaidah berikut ini. A. Pada isim. Untuk mengetahui asal alif pada isim, yaitu dengan mentasrif atau merubah isim kepada bentuk tasniyah atau bentuk dua, dan bentuk jamak muannats salim, bentuk plural. Jika datang wawu atau ya pada bentuk-bentuk tersebut, maka asal dari alif layinah adalah wawu atau ya yang muncul tersebut. Contoh, aso khoto menjadi asowani khotowani muthana. Asowatun khotowatun jamak. Fata aso fatayani hasoyani muthana. Fatayatun hasoyatun jamak. Nah, aksantum. Barakallahu fikum. Untuk mengetahui apakah alif pada kata itu berasal dari wawu atau berasal dari ya, dengan apa? Dengan beberapa cara. Di antaranya dengan mentasrif, merubah kata yang mufrad itu, yang isim mufrad yang berwawu atau isim mufrad yang memiliki alif layyinah tadi, kita tasrif ya. Kita rubah menjadi bentuk tasniyah, bentuk musanna, atau kita rubah menjadi bentuk jamak, itu jamak mana salim misalkan. Nah, maka di sana akan muncul asal dari wawu itu sendiri. Nah, karena kaidah membuat tasniyah atau membuat jamak mana salim dengan cara apa? Yang pernah kita lewati di kitab Sorob, yaitu dengan cara jika dia itu berupa isim maksur, maka menghidupkan alif terlebih dahulu, gitu kan? Nah, hidupnya alif di sini artinya mengembalikan kepada huruf aslinya. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kalau aslinya ya dikembalikan ke ya? Kalau aslinya wawu dikembalikan kepada wawu. Nah, tentunya kita bisa mengembalikan kepada ya dan wawu kalau tahu huruf asal dari ya atau wawu tersebut. Kalau enggak tahu bagaimana? Kita teliti literatur bahasa Arab. Seperti kamus, atau mungkin kita baca Al-Qur'an atau hadis, ya itu ya. Nah, maka kalau kita dapati bentuk mufana dari kata-kata tersebut berwawu atau berya, maka kita katakan asalnya adalah wawu atau ya. Nah, kalau kita katakan sekarang aso menjadi asowatun, bentuk jamaknya, atau aso menjadi asowani, karena kita udah tahu asalnya alif adalah wawu, gitu kan. Nah, kalau kita nggak tahu, kita bisa ketukar, kita bisa ngucap asoyani jadi ya. Memungkinkan ketukar. Tapi ketika kita meneliti Al-Qur'an, meneliti hadis, dan bahasa-bahasa Al-Qur'an, bahasa-bahasa hadis itu menjadi literatur, menjadi tolak ukur ya, syair-syair Arab yang syair masa lalu menjadi tolak ukur untuk bahasa, rujukan bahasa. Nah, maka ketika kita dapati dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam syair-syair Arab atau yang semisalnya, kata-kata ini ketika berbentuk musana atau berbentuk jamak, dia itu muncul wawunya atau muncul ya-nya, maka kita katakan asal alif itu berasal dari wawu atau ya. Nah itu, jadi dengan cara bagaimana merubahnya kepada bentuk musana atau bentuk jamak. Dan merubah di sini kalau sudah tahu itu berasal dari apa, wawu atau ya, sehingga kita langsung katakan aso menjadi asowani atau asowatun jamaknya, khoto menjadi khotowani atau khotowatun. Nah, ini bagi yang sudah tahu ya, sudah tahu asalnya itu dari situ. Bagi yang belum tahu bagaimana, dengan cara tadi melihat kepada literatur-literatur bahasa Arab seperti kitab-kitab lugho, kitab-kitab ma'ajim, melihat Al-Quran, hadis dan yang semisalnya. Nah, fata dan haso menjadi fatayani untuk musana, hasoyani untuk musananya, fatayatun dan hasoyatun untuk jamak mu'anas salimnya. Nah, dilanjutkan. B, pada fi'il, untuk mengetahuinya dengan mendatangkan masdar, menyandarkan fi'il kepada dhamir rafa' mutaharik atau fa'il atau pelaku, atau alif isnain sebagai fa'il. Jika datang wawu atau ya pada bentuk-bentuk di atas, maka asal alif adalah wawu atau ya yang muncul tersebut. Contoh, da'a da'watun, da'autu, da'auti, da'auta, da'awa. Nah, da'a untuk fi'il madhi yang bersambung dengan alif, yang alif itu perubahan dari wawu atau ya. Nah, da'a ya. Kemudian kita ingin mengetahui da'a di sini alifnya wawu atau ya, maka kita datangkan masdar. Di situ kita dapati masdarnya da'a adalah da'watun, maka kita pastikan alif di sini berasal dari wawu. Bukti lainnya apa? Kita sandarkan kepada dhamir rafa' mutaharik. Da'a menjadi da'autu, da'auti, da'auta, da'awa. Nah, atau dhamir na' misalkan menjadi da'auna atau tum, da'autum. Nah, ini menunjukkan apa? Alif itu berasal dari wawu. Nah, lanjutkan. Kata lain yang semisalnya seperti naja, maha, roja, tala. Nah, tala masdarnya tilawatan. Ada wawu kan? Ya. Tala tilawatan. Kalau kita sandarkan kepada dhamir rafa' mutahari, kita ucap talautu, talauta, talauti, artinya engkau membaca, talauta. Roja juga kita dapati menjadi masdarnya menjadi apa? Rojawun. Namun setelah itu terjadi iklal, diubah menjadi rojaun. Roja apa masdarnya? Rojawun. Rojawun. Namun terjadi iklal, lalu diubah lagi menjadi rojaun. Rojaun di situ asalnya rojawun. Nah, terjadi iklal menjadi rojaun. Maha, kita sandarkan kepada, kalau maha kita sandarkan kepada dhamir rafa' mutaharik menjadi mahauta, mahauti. Nah, mahau, mahawa juga demikian keluar. Naja juga, najauta, najauti, najauna. Nah, barakallahu fikum. Ya, baca lagi. Roma, Romyun, Romaitu, Romaita, Romaya. Kata lain yang semisalnya hada, daro, ata, jasa. Nah, ahsan tum. Barakallahu fikum. Roma berakhiran alif layina. Roma. Nah, huruf ketiganya alif layina. Berasal dari apa alif layina di sini? Nah, berasal dari ya. Apa buktinya? Kita datangkan masdar. Masdarnya romyun, keluar ya-nya. Atau ketika kita sandarkan kepada dhamir rafa' mutaharik, kita baca romaitu, romaita, romaya, dan yang semisalnya. Nah, kata yang semisalnya hada, masdarnya hadyun. Daro dari diroyatun. Ata ityanun. Nah, itu ya, keluar kan ya-nya pada masdar. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini juga seperti yang kita bahas pada halaman sebelumnya, yaitu apa? Untuk membuat bentuk jamak dan bentuk mufana. Yaitu apa? Kita harus mengetahui asal dari ya itu, sehingga kita bisa mengucapkan asawatun, kita bisa mengucap asawani, khotawatun, khotawani, karena kita tahu asalnya wawu itu adalah, asalnya alif adalah wawu misalkan, atau asalnya alif adalah ya seperti fatayatun. Namun kalau kita belum tahu ya, misal kalau kata ini da'a dan roma sering muncul, sehingga tahu kalau da'a itu alifnya berdiri karena berasal dari wawu. Kita tahu bahwasanya roma itu alifnya bengkok karena berasal dari ya. Namun untuk kata lain yang jarang muncul, antum cuma mendengar kata tersebut. Nah, seperti misalkan kafa misal ya, ini antum ketika mendengar kafa, antum mesti membayangkan ini bentuknya alifnya berdiri atau bengkok, kan gitu, kafa misal. Enam, maka bagaimana antum tahu dia itu dari wawu atau dari ya? Kembali melihat kamus lagi, kamus, atau antum baca Al-Quran, antum dapati ternyata di sana ada penyebutan kafa bersandar dengan dhamir rafa mutaharik. Itu misalkan, atau baca hadis ada kafa menyebutkan masdarnya kifayatun misal, masdarnya. Nah, di situ antum pastikan berarti kafa ini ya-nya alifnya berasal dari ya. Alifnya berasal dari ya. Buktinya apa? Ana dapati di Al-Qur'an, atau ana dapati di hadis, atau di syair Arab, atau di kitab-kitab bahasa. Nah, itu. Nah, sehingga antum bisa katakan kafaitu, kafaina. Nah, itu. Kalau ada yang berkata, "Loh, kenapa antum bilang kafaitu bukan kafautu?" Nah, jawabannya apa? Antum punya bukti pernah ana dapati di Al-Qur'an, di hadis atau kitab bahasa. Nah, barakallahu fikum. Ya, dilanjutkan. Catatan. Di sini ada fiil-fiil yang asalnya alifnya dari wawu dan ya. Datang dua wajah, sehingga alif layinah bisa ditulis dalam bentuk alif tegak dan ya, atau alif bengkok. Di antaranya hasya, hasya, jasa, jasa, goza, goza, kana, kana. Nah, datang dalam dua wajah ditulis bengkok dan berdiri karena dalam literatur-literatur bahasa Arab datang dua wajah, yaitu kadang dari ya, kadang juga dari wawu. Nah, dan artinya bisa sama, bisa berbeda. Sebagaimana satu fi'il aja artinya bisa sama, bisa berbeda. Fi'il yang datang satu wajah, tergantung apa? Tergantung konteks kalimat, konteks kalimatnya atau huruf jar yang menyertainya, gitu kan? Seperti rogiba bisa artinya membenci ketika huruf jarnya an, rogiba an, rogiba Muhammadun an fulan, Muhammad benci fulan. Bisa juga artinya rogiba itu menyukai ketika huruf jarnya fi, rogiba Muhammadun fi fulan, Muhammad menyukai fulan. Nah, artinya apa? Satu fi'il aja yang datang satu wajah artinya bisa berubah ketika konteksnya berbeda, gitu kan? Atau huruf jar yang menyertainya berbeda misalkan. Nah, apalagi kalau fi'il yang datang dengan dua wajah. Nah, maka memungkinkan artinya bisa berbeda tergantung konteks kalimat atau tergantung yang perkara lain yang menunjukkan akan hal tersebut. Nah, ya, artinya bisa sama, bisa berbeda tergantung konteks kalimat atau huruf jar yang menyertai atau yang semisalnya. Nah, dilanjutkan. C, pada isim dan fi'il. Lima perkara yang dijadikan dalil atau alasan bahwasanya alif pada isim dan fi'il berasal dari ya, yaitu bacaan imalah, yaitu bacaan harokat antara fathah dan kasroh, seperti kafa, anida. Kata hasab imalah yaitu mencondongkan bacaan fathah ke arah ya, mencondongkan bacaan fathah ke arah ya jika setelah fathah terdapat alif. Nah, seperti al-fata, al-fata itu setelah apa namanya? Setelah fathah ada alif ya. seperti yang kita contohkan di sini an-nada dan kafa, setelah fathah ada alif. Nah, alif bengkok ini menjadi bukti bahwasanya apa? Alif bengkok, fathah setelahnya alif menjadikan bacaan fathah bisa menjadi imala. Ini menjadi bukti bahwasanya alif berasal dari ya. Nah, kita ulang, bacaan imala yaitu bacaan harokat antara fathah dan kasroh, ini menjadi bukti bahwasanya alif berasal dari ya, berasal dari ya. Nah, dan bacaan ini pertengahan antara fathah dan kasroh. Ya, ada di sana ada imala kubro, ada imala imala sugro. Nah, yang mudah imala kubro, mudah. Karena kalau kita datangkan huruf abjad abcd, kita datangkan e. Kita datangkan e itu sudah imala. Imala apa? Imala kubro itu. Majreha. Kalau ada kan bacaan ya, hafiz an qiraatu hafiz anil anil an asim kan, yang membaca majreha. Nah, kalau bacaan murni fathah kita baca majro, majro, majroha. Nah, kalau murni kasro kita baca majri. Nah, ketika imala ada di antara keduanya yaitu baca majri. Seperti ini, nada an nada untuk fathah murni. Kasro murni kita baca an nadi. Imalanya an nade. Nah, kafa fathah murni. Kafi kasro murni. Bacaan di antara keduanya kafe. Nah, kemudian di sana ada juga imala sugro, yaitu apa? Pertengahan antara bacaan fathah dan bacaan imala kubro. Pertengahan. Artinya apa? Mendatangkan sedikit dari fathah dan kasro sedikit tadi. Nah, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Kata diawali dengan wawu seperti wa'a al-waro. Nah, diawali wawu, kalau kata tertentu diawali wawu huruf ketiganya alif, maka dipastikan alif tersebut berasal dari ia, seperti wa'a al-waro. Kemudian kata diawali dengan hamzah seperti aba al-adha. Nah, aba dan al-adha diawali oleh hamzah. Nah, maka huruf ketiganya alifnya itu adalah berupa berasal dari ia, berasal dari ia. Nah, wawu berada di tengah kata seperti wawa al-hawa. Nah, untuk aba, wa'a, hawa itu untuk contoh fi'il. Adapun contoh yang kedua untuk contoh isimnya, al-wa'a, al-adha, al-hawa untuk contoh isimnya. Nah, dan itu contohnya dalam bentuk jumlah mufidah. Wa al-waro, abal adha, gawal hawa. Nah, jumlah mufidah. Jumlah mufidah yaitu berupa fi'il dan fa'il, atau mafulun bihi. Fi'il, fa'il dan mafulun bihi. Nah, kemudian hamzah berada di tengah kata seperti ro'a al-la'a. Al-la'a. Nah, hamzah di tengah kata, datang setelahnya alif, maka alif tersebut berasal dari ya. Nah, itu diantara bukti-bukti bahwasanya alif berasal dari ya. Apa tadi buktinya? Pertama bacaan imala, yang kedua kata diawali wawu, yang ketiga kata diawali hamzah, yang keempat wawu berada di tengah kata, yang kelima hamzah berada di tengah kata. Nah, ya, lanjutan. Dua, perubahan alif layinah matwiyah atau bengkok menjadi alif layinah atau tegak atau alif tegak pada sebagian kata berikut ini. A, ila, ala dan hata dengan syarat-syarat datang setelahnya ma istifhamiyah atau kata tanya berupa ma. Tidak datang hak saktah setelah ma. Datang setelah hatta secara khusus isim dhamir sebagai pengganti bagi ma. Contoh-contoh yang memenuhi syarat di atas, syarat-syarat di atas, hatta, hatta ma, ala ma, ila ma. Hatta ditambah ma, ala ditambah ma, ila ditambah ma. Hatta ka, hattahu, hatta ditambah ka dan atau hatta ditambah ha. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Perubahan alif layyina yang matwiyah, alif layyina yang bengkok menjadi alif layyina yang tegak. Nah, pada sebagian kata berikut ini artinya apa? Secara asal alif ini ditulis bengkok, namun karena berkaitan dengan perkara tertentu seperti bersambung dengan kata yang lain, maka alif yang tadinya bengkok berubah menjadi berdiri. Gitu ya. Yang tadinya bengkok berubah menjadi berdiri. Nah, pada sebagian kata berikut ini, yang pertama pada hatta, ala dan ila, ini huruf jar ya. Ila, ala dan hatta ini huruf-huruf jar. Nah, semuanya diakhiri, tiga kata ini diakhiri alif layyina yang ditulis bengkok. Bisa menjadi berdiri kapan? Ketika yang pertama datang setelahnya ma istifhamiyah. Artinya setelah hatta, setelah ala dan ila itu datang ma istifhamiyah. Kata tanya yang berupa ma, khusus ma kata tanyanya. Kemudian tidak datang hak sakta setelahnya. Hak sakta yaitu hak yang didatangkan untuk wakaf agar bisa mengucap kata akhir, agar bisa mengucap huruf akhir pada kata tersebut. Nah, kalau enggak datang hak sakta, huruf akhir enggak bisa dibaca. Kenapa? Karena wakaf ya, wakaf disukun. Nah, namun ketika didatangkan hak sakta, maka huruf akhir bisa dibaca. Nah, datang setelahnya hatta secara, datang setelah hatta secara khusus isim domir sebagai pengganti ma. Nah, artinya kalau bukan ma bisa isim domir namun khusus pada kata, khusus pada hatta. Contoh yang memenuhi syarat hatta ma, lihat hatanya di situ berdiri nggak alifnya, hatta berdiri ya, berdiri. Hatta ma. Nah, ma di situ ma istifhamiyah yang berasal dari ma panjang. Kenapa ma-nya dibuang? Kenapa alifnya dibuang? Karena bersambung dengan kata lain. Nah, nanti pembahasannya pada bab yang akan datang yaitu apa? Pembuangan huruf. Huruf-huruf yang dibuang pada tulisan. Masyaallah. Nah, itu. Pembahasannya pada huruf-huruf yang dibuang pada tulisan seperti amma yatasaalun. Amma dari an dan ma panjang. Nah, kenapa dibuang? Karena huruf ma istifhamiyah diawali oleh huruf jar, maka dibuang alifnya menjadi amma. Nah, bima itu asalnya berubah menjadi bima. Nah, jadi alasannya karena apa? Karena huruf ma istifhamiyah, ma kata tanya diawali oleh huruf jar, maka alifnya dibuang. Nah, namun yang dibahas di sini bukan pembuangan alif, bukan. Apa yang kita bahas? Alif pada hatta yang tadinya bengkok berubah menjadi berdiri, itu pembahasannya. Juga pada alama, alama yang tadinya bengkok menjadi berdiri. Nah, itu ya. Ilama juga sama, yang tadinya bengkok berubah menjadi berdiri. Hatama sama alasannya tadi. Nah, jika ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka alif layyina tetap ditulis ya, ditulis alif bengkok seperti hatama. Kenapa? Karena diikuti oleh hasakta ya, hatta mah. Nah, sehingga mahnya bisa dibaca hatta mah, mimnya bisa dibaca hatta mah. Kenapa? Karena diakhiri oleh hasakta. Nah, ala mah, ila mah. Nah, jadi hasakta itu, hasakta itu ha diam. Maksudnya apa? Agar kata yang diberi hak sakta itu huruf terakhirnya bisa dibaca, huruf terakhir pada kata yang bersambung dengan hak sakta bisa dibaca. Nah, karena ma diikuti oleh hak sakta itu alasannya. Dan seperti hatta ma, hatta madha, ala madha, ila madha. Kenapa hatta, ala dan ila ditulis alif dalam bentuk bengkok? Apa jawabannya? Nah, karena istifhamnya bukan ma, karena istifhamnya bukan ma namun dengan madza. Ma artinya apa ya, atau apakah. Madza juga artinya sama, apa atau apakah. Nah, berarti di sini tidak terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Harus berupa ma sedangkan yang datang madza. Nah, itu. Kemudian dan pada seperti hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Nah, di situ hatanya alifnya masih bengkok. Kenapa enggak berubah menjadi berdiri? Karena setelah hatta bukan domir, bukan domir. Nah, ya, bukan domir, namun isim dohir. Hatta bisa berubah menjadi berdiri kalau setelah hatta itu berupa isim domir. Nah itu. Nah, isim domir atau berupa mak tadi. Ya. Isim domir atau berupa mak. Nah, yang sekarang matla'il fajr, hatta matla'il fajr bukan domir, bukan juga mak. Maka hatta ditulis tetap bengkok. Alifnya tetap ditulis bengkok. Nah, kenapa? Karena menjarkan isim dohir bukan isim domir. Nah, dilanjutkan bacaan. B. Fi'il yang bersambung dengan dhamir nasab atau maf'ul bih atau objek dan huruf sebelum alif bukan hamzah, seperti romahu, roma ditambahu, yahwaka, yahwa ditambah dhamir ka. Jika huruf sebelum alif berupa hamzah, maka alif dihapus dan hamzah diberi tanda mat. Ro'a ditambahu rohu, roa roa roahu. Enam aksan tum. Berikutnya berubahnya alif lajina bengkok menjadi alif lajina berdiri, alif lajina matwiyah menjadi alif lajina yang aso ketika apa? Ketika alif lajina tersebut berada pada fiil, alif lajina menempati kata yang berupa fiil, ya. Akhir fi'il. Kemudian fi'il ini bersambung dengan dhamir nasab maf'ul bihi atau objek. Nah, dan huruf sebelum alif bukan hamzah. Huruf sebelum alif bukan hamzah. Seperti pada contoh roma. Roma ini fi'il madi atau yahwa fi'il mudore. Yahwa, yakhsha itu ya, yansa itu fi'il mudore. Yang fi'il-fi'il ini berakhiran alif bengkok ya. Roma alifnya bengkok. Yahwa alifnya bengkok. Yakhsha alifnya bengkok. Yansa juga alifnya bengkok. Nah, ketika fi'il-fi'il ini bersambung dengan domir mutasil fi mahali nasbin, nah, maka alif bengkok tadi berubah menjadi berdiri. Romahu, Yahwa ka atau Yahwa ha, Yahwa hum, Yakhsha hu, Yakhsha ka, yaksa na, dan yang semisalnya. Nah, jika huruf sebelum alif berupa hamzah, maka alif tidak dihapus. Maka alif dihapus afan. Jika huruf sebelum alif berupa hamzah, maka alifnya dihapus. Alif dihapus dan hamzah diberi tanda mat. Nah, hamzah diberi tanda mat. Ro'a, ro'a ditambah hak menjadi ro'ahu. Nah, setnya apa? Alifnya dihapus. Yang tadinya bengkok bukan diberdirikan, namun jadi apa? Dihapus lalu hamzah diberi tanda mad. Supaya apa? Apa jawabannya? Supaya tidak tawalil amsal, tidak datang amfal. Bentuk dua bentuk yang sama yaitu bentuk alif tegak. Ya, tidak datang dua alif tegak. Alif yang pertama alif tempat duduknya hamzah, alif yang kedua alif untuk alif layyina tadi. Nah, supaya enggak berkumpul hamzah dan alif layyina dalam bentuk yang sama, dalam bentuk tegak, tongkat, maka alifnya dibuang, kemudian hamzah diberi tanda mad. Nah, lanjutan. C. Isim yang mudhaf atau bersandar kepada ma istifhamiyah yang tidak diakhiri oleh hak saktah. Contoh bimuktadha ma. Bimuktadha ditambah ma. Jika diikuti oleh hak saktah, maka alif layyinah ditulis dalam bentuk ya alif bengkok seperti bimuktasomah, bimuktadomah, bimuktadomah. Nam, aksan bimuktado ditambah mahu, mah, mah. Tambah mah. Nam, isim yang mudhaf kepada ma istifhamiyah. Nam, artinya apa? Isim yang berakhiran alif layyinah, lalu alif ini setelah itu mudhaf kepada ma istifhamiyah. Nah, berarti ma istifhamiyah di situ fi mahali jarin mudhafun ilai. Selagi ma istifhamiyah tidak diberi hak sakta, maka alif yang tadinya bengkok berubah menjadi berdiri. Seperti bi muktadha. Muktadha kenapa alifnya bengkok? Jawabannya apa? karena alif menempati huruf ke 4 atau lebih. Gitu kan? Kalau alif pada isim menempati huruf keempat atau lebih, maka ditulis dalam bentuk bengkok. Ya. Isim pada kata, alif pada kata yang menempati huruf keempat atau lebih ditulis dalam bentuk bengkok. Namun kalau menempati huruf ketiga, ditulis sesuai dengan aslinya. Bisa berdiri kalau aslinya wawu, bisa bengkok kalau aslinya adalah ya. Nah itu. Nah di sini alifnya bengkok. Secara asal tulis secara kaidah ditulis bengkok karena menempati huruf ke bimuktadho, huruf kelima, ya. Nah, kemudian mudhof kepada ma istifhamiyah, muktadho mudhof ma ya fi mahalli jarin mudhofun ilai. Ketika itu alif yang tadinya bengkok diberdirikan. Nah, bimuktadho ma. Kecuali kalau datang setelahnya hasakta, maka tetap ditulis bengkok, bimuktadho ma. Bimuktadho ma. Nah, yang di terakhir D, alif yang mudhof atau bersandar kepada dhamir dan huruf sebelum alif bukan hamzah. Seperti apa sekarang antum baca? Halaman 56 ya. Isim isim yang mudhof. 56 ya, siap. Iya, dibaca. Isim yang mudhof. D, isim yang mudhof atau bersandar kepada dhamir dan huruf sebelum alif bukan hamzah. Seperti Isakum, Isa ditambah kum, Musakum, Musa ditambah kum, Maulana, Maula ditambah na, Ihdahuma, Ihda ditambah huma. Jika huruf sebelum alif berupa hamzah, maka alif layinah dihapus dan hamzah diberi tanda mat. Contoh, la'a ditambah hu, la'ahu. Jika mudhof bukan kepada dhamir, maka alif ditulis dalam bentuk ya atau alif bengkok. Seperti Maula An-Nasi Ihda Ashrata. Nah, ahsantum. Yang di isim yang mudhof bersandar kepada dhamir dan huruf sebelum alif bukan hamzah. Nah, isim yang mudhof maksudnya apa? Isim yang berakhiran ya, apa? Isim yang berakhiran alif layyina yang ditulis dalam bentuk ya. Isim yang mudhof di sini isim yang berakhiran alif yang alif tersebut ditulis bengkok ya, berbentuk ya. Nah, menjadi berdiri ketika apa? Ketika isim ini mudhof, alifnya menjadi berdiri yang tadinya bengkok berubah menjadi berdiri ketika alifnya itu, ketika isim ini mudhof kepada domir, mudhof kepada domir dan huruf sebelum alif bukan hamzah. Nah, diulang, isim yang berakhiran alif layyina yang berbentuk lekuk atau bengkok, kemudian isim ini mudhof kepada domir, maka yang tadinya ditulis bengkok berubah menjadi ditulisnya berdiri, tegak, ya. Seperti Isa, Isa dan Musa. Kenapa Isa dan Musa ditulis alifnya bengkok? Apa jawabannya? Isa. Karena menempati huruf ke ketiga. Huruf ketiga bisa berdiri, bisa bengkok alifnya. Iya. Huruf keempat atau lebih. Ya. Kalau menempati huruf keempat atau lebih, maka dipastikan alif itu ditulis bengkok. Alif layyina pada kata yang menempati huruf keempat atau lebih, maka dipastikan alifnya berbentuk bengkok. Kecuali kalau sebelum alif ada ya, maka ditulis berdiri. Nah, gitu kan? Supaya enggak tawalil amsal. Namun untuk alif layyina yang menempati huruf ketiga pada kata, maka ditulisnya bisa berdiri, bisa bengkok. Berdiri kalau berasal dari wawu, bengkok kalau berasal dari ya. Nah itu. Nah di sini Isa dan Musa menempati huruf keberapa? Keempat. Keempat, maka ditulis bengkok. Nah, atau jawaban yang lain, karena dia isim ajami. Isim ajami. Karena dia berasal dari nama asing atau kata asing. Nah, ya, yang halaman 52. 52 itu. Nah, isim ajami ditulis dalam bentuk alif tegak seperti, nah, kemudian kecuali pada Musa, Isa, ada kan di situ. Nah, nah. Jawaban yang tepatnya kenapa? Karena alif menempati huruf keempat atau lebih sehingga ditulis dalam bentuk bengkok, mem, itu. Nah, kemudian di sini berubah menjadi berdiri, dari bengkok berdiri. Kenapa? Karena bersambung dengan domir. Isakum, Musakum. Nah, contoh lainnya maula, ditambah na menjadi maulana, yang tadinya alifnya bengkok berubah menjadi berdiri. Ihda, alifnya bengkok. Kemudian, nah, bersandar pada domir. Ihdahuma. Kenapa maula alifnya ditulis bengkok? Apa jawabannya? Karena alifnya menempati huruf keberapa? Huruf keempat. Ihda, kenapa ditulis bengkok? Keempat. Menempati huruf ke? Keempat. Enam. Kenapa ketika bersambung dengan domir maulana berubah menjadi alifnya tegak? Kenapa? Karena masuk dalam kaidah, yaitu berubahnya alif yang bengkok menjadi berdiri ketika alif tersebut bersambung dengan domir, pada isim domir. Nah, jika huruf sebelum alif berupa hamzah, maka alif layyinah dihapus dan hamzah diberi tanda mat seperti la'a menjadi la'ahu, la'ahu. Kenapa? Alif enggak ditetapkan, kenapa? Karena karoha tawalil amsal, karohatu tawalil amsal. Karena mereka membenci dua bentuk huruf yang sama datang berturut-turut dalam satu kata. Sehingga apa? Yang seperti ini menghendaki dibuang salah satu huruf. Namun untuk menunjukkan huruf itu ada, diberi tanda mad. Huruf yang ditetapkan diberi tanda mad untuk menunjukkan ada huruf yang dibuang. Jika mudhof bukan karena jika mudhof bukan kepada domir, maka alif ditulis dalam bentuk ya. Maksudnya alif bengkok. Maulanas ihda asyrata. Nah, maula mudhof, anas mudhofun ilai. Kenapa tidak diganti alif bengkok menjadi alif berdiri? Apa jawabannya? Karena mudhofnya bukan kepada domir, aksantum. Karena mudhofnya bukan kepada domir, namun kepada isim dohir. Nah, barakallahu'alaikum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kita pagi ini menyelesaikan alif layyina, menyelesaikan pembahasan alif layyina. Nah, pada pembahasan mendatang kita akan memasuki bab keempat yang berjudul huruf yang ditambahkan pada tulisan. Nah, artinya apa? Huruf-huruf ini ada pada tulisan, namun huruf tambahan tidak dibaca. Keberadaannya seperti tidak ada. Itu arti dari huruf-huruf yang ditambahkan pada tulisan. Artinya apa? Huruf-huruf ini ada namun tidak dibaca. Nah, ini pembahasan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Dan sebelum itu PR ya, silakan nanti diisi lalu dipoto jawabannya dan dikirimkan ke admin. Nah, barakallahu fikum. Terutama bagian Romawi 2 ya. Romawi 2. Latihan-latihan itu, yang Romawi 2. 6. Yang sifatnya praktek. Gampang kan, cuma memberi tanda silang sama tanda centang. Kalau benar dikasih tanda silang, kalau benar dikasih tanda centang, kalau salah dikasih tanda silang. 6. Dan insya Allah nanti kita bahas bersama latihan ini. 6. Bisa jadi kita bahas sebelum memasuki bab 4 atau kita kumpulkan 2-3 latihan untuk dibahas bersamaan gitu. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari antum yang di kelas? Abu Salma, Abu Sofnat. Kalau itu beda. Amin itu asalnya dari kata apa ya? Amin itu isim fi'il. Amin. Isim fi'il. Nah, isim yang memiliki arti fi'il. Nah, fi'il di situ fi'ilnya fi'il, artinya fi'il amr, istajib, artinya istajib. Kabulkanlah. Isim fi'il. Nah, kalau hamzanya hamzah qat'i, qat'i ketemu dengan alif sehingga dimad. Amin, gitu kan? Hamzah qat'i ketemu dengan alif sehingga dimad tulisannya. Amin. Ya, apa pertanyaan? Catatan pada halaman 54. Oh iya, yang halaman 54 kita lihat ada catatan kaki nomor 2. hamzah berada di tengah kata. Kalau hamzah itu di tengah kata, maka alif setelahnya dipastikan alif apa? Alif yang berasal dari ya. Gitu kan? Kalau hamzah ada di tengah kata, datang setelahnya alif, maka alif itu dipastikan datang dari ya, kecuali ada pada enam fi'il. Kecuali enam fi'il berikut. Enam. Yaitu apa? Fa'a, ma'a, sya'a, sa'a, da'a, ba'a. Nah, fi'il tersebut datang dengan dua wajah, wawu dan ya. Namun alif layyina ditulis dalam bentuk alif tegak, karena dibenci tawalil amsal. Tidak boleh ditulis selain ya, kecuali ketika bersambung dengan domir maf'ul, maka ditulis dengan alif, dengan meletakkan tanda mat di atasnya, yaitu ma'ahu. Nah, kecuali enam fi'il ini, fi'il tersebut datang dengan dua wajah, yaitu datang wawu dan ya. Artinya apa? Bisa ditulis secara asal, bisa ditulis alif bengkok, bisa ditulis alif berdiri, gitu maksudnya. Namun alif layyinah tidak ditulis dalam bentuk alif tegak, hanya ditulis dalam bentuk ya saja. Kenapa? Karena dibenci tawalil amsal. Mengerti maksudnya? Maksudnya fi'il-fi'il ini yang fa'a, ma'a, sya'a, seperti kita ngucap yang bi, yang bi di atas itu, yang datang dua wajah, yang kita katakan bisa mengatakan apa itu hasya dan hasya, jatha dan jatha, dan jatha, ghosya dan ghosya, bisa bengkok, bisa berdiri kan. Namun yang ini meskipun dua wajah, ditulisnya tetap satu, yaitu bengkok. Yang fa'a dan ma'a dan sya'a dan seterusnya, ada enam fi'il ya, itu meskipun datang dua wajah, ditulisnya tetap dalam satu wajah. Kenapa? Karena tawalil amsal. Kalau ditulis dalam bentuk berdiri, nanti terjadi tawalil amsal, maka tetap ditulisnya dalam bentuk bengkok meskipun datang dua wajah. Nah, itu maksudnya. Kecuali ketika datang hak setelahnya, maka ketika itu ditulis apa? Mad. Alifnya dibuang, lalu hamzanya diganti menjadi mad. Seperti ma'a menjadi ma'ahu. Nah, ahsantum atas tanbih catatan kakinya. Ada yang lain? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan ya. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang kurang jelas, bisa bertanya lewat grup atau bisa japri ke admin. Yang sudah ada dalam grup sebaiknya bertanya lewat grup. Nah, supaya nanti yang lain bisa ikut mengerti pertanyaannya. Nah, yang belum masuk jadi anggota grup silakan mendaftar. Bagi yang ingin mendaftar, namun fungsi utama grup itu harus dijalankan. Sebaiknya dia jalankan ya. Seperti apa? Untuk bertanya atau minimal kalau enggak bertanya karena sudah paham, bisa mendapatkan informasi tertentu berkaitan dengan jadwal taklim, berkaitan dengan hal-hal tertentu. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.